artis yang satu ini mahasiswi cantik asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Tentu bareng bersama SNP Indonesia ada Ramayana, juga ada Make Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Eli Santika Yupalapa. Yeah. berbahaya. Ibu, terima kasih banyak.